Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau tidak pernah merayakan hari ulang tahun beliau. Itu bahasa paling enak. Tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya. Juga tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam merayakan hari ulang tahun anak-anak beliau. Ditambah lagi, Al-Khulafa Ar-Rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ridwanullahi alaihim ajma'in, tidak pernah pula merayakan hari kelahiran Nabi. Dan semua sahabat masih berlanjut sampai generasi tabi'in, terus berlanjut sampai generasi tabi'ut tabi'in. Al-Qurun Al-Mufaddalah, tiga generasi utama yang telah benar-benar dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi sahabat, kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka tabi'ut tabi'in. Mereka tidak, barakallahu fikum, merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu menyatakan, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu rasulillah fala ta'abbaduha. Semua ibadah yang sahabat Rasul tidak pernah melakukannya, jangan kalian beribadah kepada Allah dengannya. Maka kita katakan, barakallahu fikum, dan tidak ada seorang pun yang boleh untuk menyangsikan dan ragu tentang semangat ibadahnya para sahabat, termasuk keilmuan dan pengetahuan mereka tentang mana yang baik, mana yang buruk. Maka kita katakan, barakallahu fikum, lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalau seandainya perbuatan itu baik, mereka sudah akan lebih dulu mendahului kita dalam melakukannya. Namun mereka tidak pernah melakukannya. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Syekh katakan bahwa para sahabat, mereka adalah qudwah, teladan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah murid-murid Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi, Al-Quran turun di tengah-tengah mereka. Bagaimana pengamalan Rasulullah terhadap ayat yang turun? Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan hadisnya, mereka menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengamalkannya. Bahkan sering kita katakan bahwa kalau seandainya sempat terjadi kesalahpahaman pada diri sahabat, salah memahami, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada mereka. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Nabi katakan, khairukum qarni, dalam sebagian riwayat dengan kalimat khairukum qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Atas dasar itu mereka lah seutama-utama umat ini. Mereka adalah orang-orang yang terpercaya di dalam mengemban ilmu yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat pantas bahwa ilmu juga diambil dari mereka. Kemudian barakallahu fikum, Syekh katakan, fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan. Karena al awwal, generasi awal, maksudnya generasi awal dari umat ini, yaitu para sahabat Nabi, para tabi'in, dan al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi utama. Lam yada'u liman ja'a ba'dahum maqalan, mereka tidak membiarkan dan tidak meninggalkan terhadap orang-orang yang datang setelah mereka maqal. Para sahabat telah menjelaskan agama, menerangkan al-haq, telah menetapkan qawaid-qawaid, qaidah-qaidah. Maka kalimat ini, fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan, terdapat barakallahu fikum anjuran untuk bertamassuk, berpegang teguh terhadap apa yang dipegang oleh as-salafus salih. Sekaligus padanya terdapat peringatan terhadap orang-orang yang datang setelah generasi utama, jalannya mereka dan di atas manhajnya mereka dari a'immatul huda, dari imam-imam yang mendapatkan petunjuk. Kemudian kata Syekh, wa qawluhu, dan ucapan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, fattaqullaha ya ma'syaral qurra wa khudhu tariqa man kana qablakum, bertakwalah kepada Allah wahai ma'syaral qurra. Dari faedah yang kita dapatkan dari Ustazuna Abu Abdullah saat belajar kitab ini, Ustaz Luqman Ba'abdu Hafizahullah, bahwa makna dari Al-Qurra yang dimaksud adalah talabatu ilm, para penuntut ilmu. Yuksiruna minal qira'ah, yang mereka banyak membaca. Namun barakallahu fikum, sebagaimana yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka adalah orang-orang yang diberikan zakat, kecerdasan, kepintaran. Walam yu'tu zaka'an, namun mereka tidak diberikan az-zaka', kebersihan jiwa, tidak diberikan sifat takwa. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan, fattaqullah ya ma'syaral qurra, bertakwalah kalian kepada Allah wahai para penuntut ilmu, ambil jalan orang-orang sebelum kalian. Yakni kata Syekh Al-Fauzan, ittabi'u sabilal ulama, ikut jalannya ulama. yang mereka membaca kitabullah dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jangan mengada-adakan sesuatu dari diri kalian sendiri, dari akal fikiran kalian sendiri, atau yang kalian ambil dari orang-orang yang datang setelah generasi as-salafus salih. Artinya barakallahu fikum, sesuai dengan judul dari bab ini, ad-da'watu ilal iqtida' bis-salafis salih, seruan agar meneladani dan mengikuti as-salafus salih. Ini terisyaratkan pula dengan apa yang dikatakan al-Imam Malik rahimahullahu taala, lan yasluha amru hadhihi al-ummah aw lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik urusan dari akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik generasi awal dari umat ini. Umat ini sudah benar-benar rusak, sudah benar-benar hancur dari segala macam sisinya, dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara akhlak, semua sisi. Maka umat ini barakallahu fikum tidak akan mungkin baik urusannya kecuali mereka kembali merujuk kepada generasi awal dari umat ini yang menjadi qudwah bagi kita, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun sunnatullah menghendaki bahwa keadaan umat manusia semakin hari akan semakin buruk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang satu zaman kepada manusia kecuali yang setelahnya jauh lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Secara keumuman, tidak berbicara antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, namun secara umum, secara keseluruhan, maka kerusakan semakin hari semakin parah. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-101, qala al-muallif rahimahullah, وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رواه رزين أو رزين رحمه الله تعالى. Dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, barang siapa di antara kalian yang ingin mencari panutan, mencari teladan, maka hendaknya dia menjadikan panutannya orang yang telah mati. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Mereka itu, yang dimaksud dengan yang telah meninggal, adalah mereka adalah para sahabat Muhammad. Mereka adalah sebaik-baik umat ini. Hatinya paling baik, ilmunya paling dalam, dan paling sedikit memberat-beratkan diri. Allah telah memilih mereka untuk menjadi sahabat bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah asar mereka, dan berpegang teguhlah dengan segenap kemampuan kalian untuk mengikuti akhlak dan sirah mereka, perjalanan hidup mereka, karena mereka adalah orang-orang yang berada di atas hidayah dan jalan yang lurus. Asar yang datang dari Abdullah ibni Mas'ud ini di mana kalimat-kalimat beliau, kata Syekh Al-Fauzan, adalah kalimat-kalimat yang terpancar di dalamnya hikmah dan cahaya. Di mana beliau menggambarkan tentang jalan yang benar, yang dalam perjalanannya seorang muslim akan sampai kepada sunnah yang sahih tanpa ada penyimpangan, tanpa ada kebengkokan. Maka beliau menyatakan, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata." Siapa di antara kalian yang ingin mencari teladan hidup, mencari seorang panutan, maka jadikanlah panutan orang yang telah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal, urusannya sudah selesai. Sudah selesai. Nampak secara zahir. Kebaikan-kebaikannya. Kelurusan akidah dan kebenaran manhajnya. Nampak. Dan tidak lagi dikhawatirkan bagi dirinya fitnah. Tapi manusia, siapapun dia, selama hayat masih dikandung badan, maka semuanya berada di tengah hamparan fitnah. Tidak ada seorang pun yang tahu di antara kita, seberapapun tingkat keilmuan dia, bahwa dia tidak akan tergelincir, tidak akan terjatuh ke dalam penyimpangan. Lihatlah misalnya apa yang terjadi kepada Imran bin Hittan, seorang yang luar biasa, yang kalau kita kaitkan tadi dengan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, utu zaka'an, orang-orang yang cerdas, teman-temannya para muhaddithin, para ahli hadis. Namun kemudian dia terpengaruh oleh istrinya, yang dia tahu bahwa istrinya adalah seorang haruriyah, seorang berfaham khawarij. Namun dengan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi, dia pun menikahinya. Dengan alasan dan tujuan awal dia akan memperbaikinya, akan membimbingnya. Dalam kondisi barakallahu fikum, wanita yang dia inginkan ini seorang wanita yang jamilah, cantik. Imran biasa-biasa saja. Akhirnya dia pun terfitnah, terjatuh dalam fahamnya Khawarij. Nah, di sini sebenarnya ada sebuah pesan. Kalau kebetulan masih ada yang bujang di sini, ya, kalau masih ada, kalau pas misalnya sudah habis semua, ya mungkin yang sudah menikah tapi kepengen nambah. Jangan terlalu berandai-andai dan terlalu percaya diri, apalagi kalau sudah kebelet. Tidak apa-apalah, yang penting naam. Dia sudah bilang loh kalau nanti ingin ikut sunnah, nanti saya gampang, tinggal saya bawa gandeng tangannya ke masjid raya, enak, kita ngaji sama-sama. Jangan menceburkan diri ke dalam fitnah. Yang sudah ngaji aja kadang berat untuk dibimbing. Terus bagaimana kalau masih awam, wam. Nah, ada salah satu ikhwah yang istrinya memang belum suka dengan dakwah sunnah. Yang sering kita jelaskan penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwa terkadang penentangan bukan semata-mata dari pihak luar, tapi dalam diri kita sendiri, dalam rumah tangga kita sendiri. Subhanallah, ada sahib naam pas bangun tidur kaget, sudah enggak punya jenggot, digunting sama istrinya sendiri. Nah, ini juga nampak tentang pengaruh pertemanan. Apa yang terjadi kepada Imran bin Hibban? Kalau pertemanan saja bisa memberi pengaruh, tentu pertemanan dalam makna yang lebih dekat suami istri, pengaruhnya lebih besar lagi. Pengaruhnya akan lebih besar lagi. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula yang terjadi kepada Ya'qub bin Syaibah, dha ilmin, seorang yang luar biasa dalam keilmuan. Namun sebagaimana yang kita sebutkan tadi, orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Masih sangat memungkinkan tergelincir kakinya, jatuh ke dalam jurang penyimpangan. Sebagaimana kalau antum tahu, Abdurrahman Abdul Khaliq dari gembongnya Sururiyah. Ini temannya Syekh Rabi', Syekh Muqbil. Nah, bukan orang biasa. Tapi demikianlah manusia. Selama hayat masih dikandung badan, setiap kita masih berada di tengah hamparan fitnah dan tidak ada jaminan bahwa kita pasti selamat dalam menghadapinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, barang siapa yang ingin mencari seorang teladan, seorang panutan, maka jadikanlah teladan al-a'immah as-sabiqin, para a'immah dahulu. Para a'immah dahulu. Adapun terkait dengan orang-orang yang datang setelah mereka, maka barakallahu fikum, yu'khadu minhum ma wafaqal haq. Boleh diambil ilmu mereka jika sesuai dengan al-haq, wa yutraku ma khalafahu, dan ditinggalkan apa yang menyelisihinya. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam ayatnya, walladzina taba'uuhum biihsan as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Generasi awal dari kalangan muhajirin wal ansar, para sahabat. Dan Allah katakan walladzina taba'uuhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka generasi sahabat dengan cara yang baik. Mereka itu kata Abdullah bin Mas'ud adalah ashabu Muhammadin. Sahabat-sahabat Nabi. Hatinya paling bersih. Sebutlah misalnya sebagai penjelas tentang kalimat ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba" ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau seandainya seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka nilai yang kalian infakkan tadi tidak akan bisa mencapai dan menyamai satu mud, satu genggam, atau bahkan separuhnya dari apa yang dikeluarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa yang menjadi dasar? Hati. Hati. Kebersihan hati, ketakwaan hati. Nah. Lihatlah misalnya faedah yang disebutkan dan sempat diposting tentang nilai yang kita dapatkan di dalam sholat. Masing-masing orang pasti akan berbeda. Akan dituliskan bagi dia pahala dalam sholatnya sejauh mana ikatan hati dan pikirannya kepada Allah. Kalau dia ingat yang lain, putus. Lalai. Pikiran dan ingatan pergi ke sana kemari. Dilalaikan, disibukkan oleh pikiran-pikiran duniawi. Dan itu sangat mungkin. Karena syaitan pun terus akan berupaya untuk mengalihkan perhatian kita dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia balik lagi, ingat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dituliskan lagi baginya. Terus demikian. Maka fahami dengan baik bahwa siapapun di antara kita yang berharap untuk bisa terwujud pada dirinya apa yang Allah katakan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar, salah satunya adalah dengan mewujudkan tadi. Saya sudah puluhan tahun salat tapi kok masih terus berbuat maksiat. Berarti koreksi kembali salatmu. Yang salah bukan salatnya. Yang tidak benar bukan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la yukhliful mi'ad. Tapi jangan-jangan, barakallahu fikum, di setiap sholat yang kita lakukan, meskipun ikhlas, tapi kurang khusyuk, ini yang menjadi faktor. Yang menjadi faktor. Sehingga sholat ini tidak memiliki ruh. Tidak ada kehidupan padanya. Maka wajar barakallahu fikum tidak memberikan azar yang baik terhadap pribadi kita. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat di samping hatinya paling baik, a'maqaha ilman, ilmunya paling dalam. Sudah kita sebutkan gambarannya tadi. wa aqallaha takallufan, orang yang paling sedikit memberat-beratkan diri. Mereka adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menyatakan al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu dinilai berdasarkan agama temannya, maka akan menjadi kelaziman bahwa Allah pasti akan memilihkan untuk beliau sahabat-sahabat yang baik, karena beliau manusia terbaik. Dan mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk menegakkan agama Allah. Perjuangan para sahabat jangan pernah diragukan. Tidak bisa kita bandingkan semangat kita dibandingkan semangatnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka oleh karena itu, fa'rifu lahum fadlahum, kenali keutamaan-keutamaan mereka. Terkait dengan ilmu, ada ucapan yang sangat indah dari Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, kana al-mutaqaddimuna aktsaru ilman wa aqall kalaman wal mutaakhiruna aktsaru kalaman wa aqall ilman. Orang-orang dahulu ilmunya banyak tapi ucapannya sedikit. Orang-orang belakangan ucapannya banyak, ilmunya sedikit. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas itu paling banyak ucapannya dibandingkan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Riwayat yang datang dari sahabat Abu Hurairah luar biasa banyaknya dibandingkan sahabat Umar radhiyallahu taala an. Tapi jangan berpikir bahwa Abu Hurairah lebih alim dibandingkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an. Umar lebih alim dibandingkan beliau. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, maka kenali keutamaan para sahabat. Jangan merendahkan mereka. Jangan menghinakan mereka dan jangan membicarakan apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Dari khilaf yang muncul dari ijtihad mereka. Subhanallah, kalau kaum Nasrani ditanya siapa pengikut Isa yang paling baik, mereka akan menyatakan sahabatnya Isa. Kalau orang Yahudi ditanya siapa yang paling baik dari pengikutnya Musa, mereka akan menyatakan An-Nuqaba, sahabatnya Musa yang dia pilih. Tapi kalau orang Syiah ditanya siapa yang paling jelek dari umat Muhammad, mereka akan menyatakan sahabatnya. Maka Rasulullah menyatakan La tasubbu ashabi. Jangan celah sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa menyamai satu genggam ataupun separuh genggam yang dikeluarkan oleh para sahabat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka kewajiban bagi kita untuk memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hendaknya dia mewujudkan apa yang Allah katakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna madza rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka Raufur Rahim. Ini yang harus kita ucapkan, mendoakan kebaikan, mendoakan keridhaan untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.